Sebelum kita pindah kepada bab berikutnya, itu bab taubah, baik kita mengulang kaji akan pelajaran-pelajaran yang telah kita dapati daripada hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab niat dan ikhlas. Yang pertama sekali, ikhlas terdapat atau terdapat kepentingan dan keutamaan di dalam mengikhlaskan niat di dalam ibadah seorang insan, di mana yang pertama, dengan ikhlas seseorang insan itu akan selamat daripada azab di akhirat, kerana ikhlas adalah satunya perkara yang dituntut oleh agama Islam ini, kerana agama Islam ini dibina atas mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadah, dan itulah hakikat ikhlas. Maka firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk mereka mengikhlaskan, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadaan ikhlas, dan agama segalanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka mendirikan solat dan mengeluarkan zakat, dan itulah agama yang tegak, yang benar. Maka Allah Subhanahu Wa Taala juga telah melarang daripada perkara ataupun tidak berikhlas di dalam ibadat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa syirik kepadanya dengan apa juga syirik, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan bagi dosa selainnya bagi yang dikehendaki. Jadi kalau kita mau selamat daripada azab di akhirat, maka hendaklah kita ikhlaskan ibadat kita. Yang kedua, apabila seorang itu mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada di dalam objek ibadatnya selain Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan tetaplah hatinya, dan dia tidak akan rasa goyah digoda oleh kita katakan godaan-godaan di dunia, sama ada berupa syahwat, berupa kelazatan-kelazatan dunia ataupun kesusahan-kesusahan dunia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatil akhiratu hammu, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'alahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghibah." Barang siapa yang niatnya ataupun cenderungnya pada akhirat, Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya, dan Allah SWT akan mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya sedangkan dia mengharapkan. "Wa man kanatid dunya hammu, ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa farraqa 'alayhi syamlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qudiralah." Barang siapa dunia itu adalah perkara yang paling diutamakan, maka Allah SWT akan menjadikan kefakiran di antara kedua matanya, dan Allah akan memecah belahkan urusannya, dan tidak akan datang dunia kepadanya melainkan yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT untuk. Ya, jelas dalam hadis ini Nabi SAW menerangkan tentang pentingnya seseorang itu harapkan akhirat, dan itulah antara makna ikhlas, tidak mengharapkan pujian daripada manusia ataupun perkara duniawi dalam dia menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan faedah yang ketiga, ikhlas itu adalah sumber rezeki yang besar, dan dia adalah satu cara untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam hadis yang telah kita baca, dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, "Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha." sesungguhnya engkau tidak akan memberikan nafkah. Kau mengharapkan wajah Allah ketika itu, melainkan kau akan diberikan pahala kerananya. Illa ujirta alaiha. Dan yang keempat, seseorang yang ikhlaskan niatnya kerana Allah SWT dalam ibadah, dia akan selamat daripada dibongkar akan rahsia hatinya di hari kiamat kelak, sehingga dia diseret ke dalam api neraka jahannam waliyazubillah. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya orang yang pertama sekali yang akan diseret ke api neraka adalah orang yang berjihad di jalan Allah, lalu ditunjukkan kepadanya pahala-pahalanya, yakni balasan-balasannya jika dia kerana amalannya. Kemudian ditanyakan kepadanya, fama amilta fiha, apakah amalan engkau sehingga engkau mendapat kedudukan dan balasan ini? Maka dia akan menjawab, qataltu fika hatta ustushid, aku telah berperang di jalanmu sehinggalah aku mati. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kadzab, kau telah bohong, engkau telah berperang untuk dikatakan engkau adalah seorang yang berani. Faqad qil, dan telah dikatakan kepada engkau hal tersebut di dunia. Maka akan diheretkan wajahnya ke api neraka. Dan demikianlah juga orang-orang yang beribadah, yang zahirnya adalah amalan-amalan soleh, belajari ilmu, mengajarkannya, dan orang yang membaca Quran dan mengajarkannya. Begitu juga orang yang bersedekah sehingga tidak ada jalan menuju kepada kebaikan melainkan dia telah mensedekahkan hartanya. Maka apabila hari kiamat kelak, Allah SWT akan membongkar rahsia hatinya, akan dikatakan kepadanya, hadabta, kau telah bohong, kau buat demikian itu semuanya bukan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas akan menyelamatkan seseorang itu daripada diheret ke api neraka. Yang kelima, dia akan menyelamatkan hamba itu daripada disia-siakan pahalanya. Diselamatkan daripada disia-siakan balasan untuk amalan yang telah dilakukannya. Kerana dia telah mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi, Allah SWT telah berfirman, ana aghna syuraka'i 'ani syirk, sesungguhnya aku adalah sekutu yang paling kaya daripada syirik. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang beramal satu amalan yang disyirikkan di dalamnya dengan sesuatu selain aku, maka aku akan tinggalkannya dan syiriknya. Jadi kalau demikian, menunjukkan orang yang tidak ikhlas, dia tidak akan dapat pahala daripada amalannya. Jadi untuk menyelamatkan seseorang itu daripada diharamkan, disia-siakan amalannya sehingga tidak dapat pahalanya, adalah dengan mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya adalah niat yang ikhlas akan membesarkan satu amalan yang kecil, dan dia akan mengecilkan satu amalan yang besar. Jadi niat amat penting sehinggakan amalan yang kecil itu boleh menjadi mudah dan mendapat pahala yang besar kerana kesungguhan di dalam hatinya. Kerana apabila seseorang itu mendapati bahawa sesuatu itu susah tetapi hatinya cekal kerana Allah Subhanahu wa taala, perkara yang sedikit itu akan jadi besar baginya, yakni pahalanya akan dilipat kali gandakan. Begitu juga amalan yang kecil itu, amalan yang besar itu boleh menjadi kecil, iaitu satu amalan yang sebenarnya besar dan susah payah, tapi oleh kerana niatnya tidak ikhlas, maka amalan itu akan menjadi kecil ataupun hingga sia-sia sama sekali. Jadi demikian kita dapati bahawa orang-orang yang berjaya melakukan ibadat-ibadat yang luar biasa seperti ulama, belajar, kemudian mengajar dan kemudian menulis kitab dan sebagainya, menghafal dan seterusnya. Itu adalah amalan-amalan yang besar sebenarnya bagi kebanyakan orang. Tapi kenapa mereka dapat lakukan? Yang tidak bukan kerana mereka ikhlas. Jadi amalan besar boleh jadi mudah kerana keikhlasan. Jadi itu sebabnya ada orang yang berjaya melakukan ibadat-ibadat yang besar, yang susah, tapi ada orang perkara yang mudah pun dia tidak dapat laksanakan. Bukan kekuatan itu adalah dengan kekuatan apa? Bergusti. Tapi kekuatan itu adalah ada dalam bersabar. Jadi sabar adalah salah satu daripada buah daripada keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang berikutnya, yang ketujuh, dia adalah benteng daripada syaitan. Kerana seorang insan itu apabila dia melakukan amalan-amalan yang soleh, nak dekatkan dirinya kepada Allah SWT, akan datang syaitan untuk mengganggunya, untuk menghalangnya, untuk merosakkan amalannya. Maka apabila dia adalah seorang yang ikhlas kepada Allah SWT, maka syaitan tidak akan dapat menembusinya. Sebab ada benteng, iaitu benteng ikhlas. Demikianlah yang kita dapati apabila Iblis laknatullah alaih, dia berjanji akan menyesatkan anak cucu Adam alaihissalam. Maka Allah SWT, illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan hamba-hambamu, kata Iblis, tak maaf, Iblis akan berkata, aku akan sesatkan mereka semuanya, illa ibadaka, melainkan hamba-hambamu wahai Allah yang mukhlasin, yang ikhlaskan amalan mereka kerana-Mu wahai Allah. Begitu juga kita dapati bahawa bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam yang digoda oleh isteri tuannya, tetapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada fitnah tersebut. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala telah mengkisahkan, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Sesungguhnya dia, yakni wanita itu, telah tertarik kepadanya. Begitu juga dengan Nabi Yusuf alaihissalam, kalau tidak dia melihat burhana rabbih, tanda-tanda daripada ayat daripada Tuhannya. Dan demikianlah kami memalingkan daripadanya as-su' wal fahsya, keburukan dan kekejian. Sesungguhnya dia, Nabi Yusuf alaihissalam, termasuk daripada hamba-hamba kami yang ikhlas. Itu dengan ikhlas dia akan dapat menyelamatkan kita daripada fitnah, daripada godaan-godaan syaitan. Yang kelapan, dia akan, yakni ikhlas ini akan menukarkan amalan-amalan yang biasa, yang mubah, menjadi ibadat, sehingga ia mendapat pahala kerana amalan tersebut. Sedangkan amalan itu asalnya tidak ada perintahnya, tidak ada larangannya. Dihalalkan saja, diizinkan saja. Makan, minum, jalan, duduk, begitu juga tidur, bersatu dengan isteri, ini antara perkara-perkara yang mubah. Tetapi dengan niat yang ikhlas, dia akan menukar amalan-amalan biasa, adat kebiasaan ini menjadi ibadat. Dan dia akan dapat pahala sentiasa. Dan inilah antara barakah yang Allah berikan kepada seorang insan. Dan ini antara yang kita katakan, bahawa apabila seseorang itu diberkahi oleh Allah SWT, antaranya amalan-amalannya itu, walaupun nampak sama, ia akan apa ni? Ia akan menjadi banyak. Itulah antara makna apa? Makna barakah. Sebab itu Nabi-Nabi alaihissalam, mereka lah orang-orang yang mubaraki nabihim. Antara Nabi Isa alaihissalam, waja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah telah jadikan aku diberkahi di mana juga aku berada. Kenapa? Sebab di mana juga dia berada, dia akan beramal. Tak kosong daripada beribadat kepada Allah SWT. Sama dengan lidah dia yang zikir, ataupun dengan lidah juga dia berdakwah, ataupun dengan amalan anggota badannya dan seterusnya. Hatta sebenarnya kalau orang itu punya ilmu, apa juga keadaannya adalah dalam keadaan ibadah. Jadi itu adalah satu kelebihan yang amat besar, mengetahui tentang kepentingan niat. Dan yang kesembilan, ikhlas dapat menyelamatkan seseorang itu daripada kesusahan-kesusahan dunia. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang kita baca sebelum ini, itu hadis tiga orang lelaki yang terperangkap di dalam gua. Bagaimana mereka dapat lepaskan diri mereka daripada gua tersebut? Tidak lain dan tidak bukan kerana amalan-amalan yang telah mereka ikhlaskan niat mereka kepada Allah SWT padanya. Maka mereka bertawassul kepada dengan amalan-amalan yang salih tersebut yang mereka rasakan paling ikhlas. Maka dengan itu Allah SWT menggerakkan batu sedikit demi sedikit sehingga mereka keluar daripada daripada gua tersebut. Dan demikian kita dah katakan bahawa seorang itu hendaklah terus-menerus melakukan ibadat dengan ikhlas, kerana barang siapa yang mengingati Allah SWT dalam keadaan senang dan lapang, Allah akan mengingatinya dalam keadaan dia susah. Ta'arraf ilallahi firraha ya'arifka fi syiddah. Baik, kemudian yang berikutnya adalah seseorang yang ikhlaskan niatnya kepada Allah SWT dalam amalan ibadahnya. Apabila dia gagal melakukan ibadah tersebut kerana kelemahannya ataupun kerana uzurnya, maka dia tetap akan mendapat pahala. Kenapa? Kerana niatnya. Ini satu kepentingan niat. Kalau kita ingat lagi, dia dalam sebuah hadis Nabi SAW berkata bahawa apabila mereka dalam perjalanan pulang daripada Tabuk, inna bil madinati rijalan masirtum wadiyan wala qata'tum syi'aban wala wadiyan illa kanu ma'akum. Sesungguhnya di Madinah itu ada beberapa orang, tidaklah kamu jalan lalui wadi ataupun jalan yang kecil melainkan mereka bersama kamu. Habasahumul mara', dalam satu riwayat habasahumul udzur, mereka tertahan, terhalang oleh keuzuran. Jadi walaupun mereka tak bersama-sama dengan kita berjihad, tetapi mereka tetap berkongsi pahala dengan kita. Sebab apa? Niat mereka yang ikhlas. Kalaulah bukan kerana uzur, tentu mereka telah bersama dengan kita. Jadi ini semua menunjukkan kepentingan niat dan ikhlas. Dan begitu juga seseorang yang mengikhlaskan dirinya kepada Allah SWT, apabila dia menghadapi ataupun berhadapan dengan sesuatunya masalah, lalu dia berijtihad, tetapi salah, dia tetap akan mendapat satu pahala. Sebagaimana yang dijanjikan kepada para alim ulama, mufti dan sebagainya. Idza ijtahada al-hakim fa hakam wa asaba falahu ajran, wa idza ijtahada wa hakama fa akhta falahu ajrun wahid. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dia menghukumkan dan dia berijtihad dan betul, dia dapat dua pahala. Kalau dia hukum setelah dia berijtihad tetapi tersilap, maka dia tak mendapat satu pahala. Pahalanya kenapa? Kerana usahanya, kerana ikhlas niatnya untuk mencari kebenaran. Ada pun orang yang berijtihad tetapi dia bukan inginkan kebenaran, tapi untuk memenangkan mazhabnya ke ataupun fahamannya atau golongannya, maka yang demikian tu walaupun dia betul, dia tak dapat pahala. Jadi yang membezakannya adalah niat di dalam hatinya. Jadi demikian antara kelebihan-kelebihan niat dan ikhlas yang kita pelajari daripada hadis-hadis yang terdapat dalam kitab. Jadi kita pindah kepada bab yang kedua dalam kitab, itu surat 61, iaitu bab taubah. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, qala al-ulama, berkata para ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dhanb. Bertaubat dari segala dosa hukumnya wajib. Dan ini adalah kata-kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan ini jarang dilakukan oleh Imam Nawawi. Dia mengkomentar, dia memberi sedikit pandangan di dalam kitab Riyadhus Salihin ini. Biasanya dia sebutkan saja title apa ni topiknya, kemudian dia akan bawakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian hadis-hadis dan sebagainya. Jarang dia tulis sesuatu di dalam kitabnya, dia mencukupi dengan Quran dan hadis. Tapi dalam bab taubah ini, Imam Nawawi tidak seperti biasa, dia menerangkan secara detail tentang masalah taubah. Dia kata beliau bahawa taubah itu hukumnya wajib daripada semua dosa. Jika kemaksiatan itu dilakukan seorang hamba kepada Allah yang tidak ada kaitannya dengan hak manusia, maka taubat di dalamnya mempunyai tiga syarat. Yang pertama, an yuqli'a 'anil ma'siyah, hendaklah dia meninggalkan maksiat itu. Kedua, yang kedua, an yandama 'ala fi'liha, hendaklah dia menyesali perbuatannya. Dan yang ketiga, an ya'zima an la ya'uda ilaiha abada, hendaklah dia bertekad untuk tidak mengulanginya lagi abadan, yakni selama-lamanya. Jika salah satu dari ketiga syarat ini tidak dipenuhi, maka taubatnya tidak sah, tidak diterima oleh Allah SWT, tak jadi satu ibadat. Sebab taubat itu juga satu ibadat. Jadi ini adalah untuk dosa macam mana? Dosa antara seorang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ada kaitan dengan hak manusia. Jadi ada tiga syarat, iaitu pertama sekali tinggalkan dulu maksiat tersebut. Adapun cakap-cakap aku menyesal tetapi dia masih buat, susahlah nak tinggalkan, tapi aku dah menyesal, dah taubat, tapi dia masih buat, yang ini bukan taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah mempermain-mainkan Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Dan selepas itu hendaklah dia ataupun bersama-samanya hendaklah dia menyesali perbuatannya. Dan an-nadam, penyesalan itu di mana? Di dalam hati. Awak betul-betul kesal ataupun tidak, sebenarnya tak ada orang boleh tahu. Tak ada orang boleh pastikan, melainkan dirinya sendiri dan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ialah itu perkara di dalam hati. Tapi walau bagaimanapun akan terdapat kesannya di anggota badan, di luaran nampak. Mungkin dia menangis, mungkin dia sedih, dan akan terlihat bahawa dia akan apa? Dia akan meninggalkan dosa tersebut. Itu adalah konsekuen daripada orang yang benar-benar menyesal dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita dapati bahawa orang itu dia kata menyesallah, tapi dia buat lagi. Menyesal tapi dia macam apa? Macam sama saja, masih gembira lagi. Jadi yang demikian itu mungkin tanda-tanda bahawa ini bukan taubat yang sah. Kemudian yang ketiga adalah dia berazam, dia bertekad. Dia azam ni bukan setakat apa ni, cita-cita. Azam ni bukan setakat angan-angan. Angan-angan tak nak buat lagi. Jadi yang ini juga adalah masalah hati. Jadi taubat tu ada kaitan dengan masalah hati, iaitu dia tidak mahu mengulanginya selama-lamanya. Bukan tidak mahu mengulanginya bulan ini, nanti bulan depan boleh buat balik, ataupun sekarang tak boleh lah, nanti lepas tahun depan ke apa, kita buat lagi, ataupun kita akan buat lagi. Jadi yang demikian itu bukan azam, itu adalah perbohongan sahaja. Jadi yang demikian itu tidak sah. Apa maknanya kalau tidak sah satu-satunya taubat ini? Maknanya dia tetap dalam keadaan maksiat, dan dia akan di dalam keadaan yang berbahaya. Sebab seseorang yang tidak bertaubat daripada dosanya, kemungkinan besar dia akan diazab oleh Allah SWT di akhirat kelak. Dan kita tahu bahawa Allah SWT memberi ataupun menerima taubat seseorang itu, dan apabila Allah SWT memberikan taubat, akan dihapuskan dosanya. Maknanya tidak akan dikira lagi dan tidak akan dibalas. Tapi kalau tidak bertaubat, maknanya Allah SWT tak terima taubat tersebut, ataupun taubat itu tidak sah, Allah tidak terima taubat tersebut, maka dosanya itu tetap akan dikira dan ada kemungkinan Allah mengazabnya. Tapi kita tahu juga bahawa ada juga kalau Allah SWT ingin menghendaki untuk memaafkan, untuk mengampunkan hamba, walaupun dia ada dosa besar pun, tanpa dia bertaubat, Allah SWT boleh ampunkan. Itu daripada ayat yang kita baca kan. Kecuali apa? Kecuali dosa syirik. Allah SWT tidak mengampunkan dosa orang yang mensyirikkannya, tapi dia mengampunkan dosa yang selain daripada itu. Selain daripada itu maksudnya yaghfiru ma duna dzalika, yang kurang daripada dosa syirik. Jadi ini tiga syarat yang pertama. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah lagi, jika maksiat itu berkaitan dengan hak anak Adam, yakni hak manusia, maka syaratnya ada empat. Yang tiga sama dengan yang di atas, dan yang berikutnya adalah ditambah dengan menunaikan hak saudaranya. Jadi kalau seorang itu berdosa dengan saudaranya, telah mengambil hartanya, ataupun telah memukulnya ke, ataupun telah memaki hamunnya ke, dia mesti apa ni, mesti tunaikan hak saudara. Jadi kalau dia apa ni, saudaranya ingin membalasnya, minta balik hartanya, mesti ditunaikan. Kalau dia pukul orang itu nak balas balik pukul, dia mesti apa ni, dia mesti rela kan lah. Begitu juga dengan apa ni, dengan apa ni, tuhmahan dan sebagainya. Walaupun yang demikian itu seharusnya apa ni, tidak dituntut oleh orang yang apa ni, orang yang diperbuat salah. Sebaik-baiknya dia adalah dia memaafkan kesalahan saudaranya terhadapnya. Sebab orang yang dah bertaubat, kalau Allah dah terima taubatnya, takkan kita nak apa ni, kita tak nak terima . Jadi itu adalah syarat yang keempat. Jadi tak cukup dengan kita tinggalkan maksiat, kita menyesal, kita berazam tak nak buat lagi, tetapi hendaklah kita tunaikan hak hambanya. Jadi kita kalau dah curi duitnya, lepas tu kita apa ni, dapat taubat pada Allah SWT, tak cukup, kita kena pulangkan harta tersebut. Baik. Dan jika hak itu berupa harta dan sebagainya, maka dia harus mengembalikannya. Jika hak itu berupa denda tuduhan, dia menuduh orang berzina dan sebagainya, dia wajib meminta maaf kepada orang tersebut. Dan jika maksiat itu berupa ghibah yang mengumpat orang, maka dia harus meninggalkan, dan dia harus bertaubat dari segala dosa. Kerana jika hanya bertaubat dari sebahagian dosa saja, menurut para ulama, taubatnya sah, tetapi dosanya yang lain masih tersisa. Jadi asalnya kita mesti bertaubat daripada semua dosa, bukan sebahagian dosa saja. Walau bagaimanapun, taubat terhadap dosa-dosa yang sebahagian itu tetap sah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dosa yang tidak dia bertaubat itu tetap ada. Dan banyak sekali dalil-dalil baik dari Al-Quran dan As-Sunnah maupun ijma' ulama yang menjelaskan tentang kewajipan bertaubat. Firman Allah SWT, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian pada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Dalam surah An-Nur ayat 31. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakannya demikian, niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik, mata'an hasanan, yakni terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberi kepada setiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Ini adalah dalam surah Hud, di mana salah seorang Nabi telah berkata pada kaumnya, adalah kamu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menerangkan kelebihannya. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha, yakni yang semurni-murni. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yauma la yukhzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ah. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini ada ayat mewajibkan seorang itu bertaubat dengan taubat nasuha dalam surah At-Tahrim dan menerangkan keutamaan-keutamaannya. Baik, kata Syekh Uthaymin rahimahullah ta'ala mensyarahkan kata-kata Imam Nawawi tadi, kalau dilihat daripada sudut bahasa apa makna kalimat taubat, beliau berkata kata-kata taubat itu daripada bahasa berasal dari kata taba yatubu, yakni kembali. Jadi perlu kadang-kadang kita mengetahui makna satu kalimat daripada sudut bahasa. Dengan itu kita akan lebih memahami, ya kan, perkara tersebut. Jadi orang Arab kata tabayatu, maknanya dia kembali. Jadi apa kaitannya dengan bertaubat daripada dosa? Kembali buat dosa kah? Sepatutnya tinggalkan dosa. Jadi kembali kat sini maknanya kembali kepada mana? Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maknanya taubat. Jadi secara syariat bertaubat artinya kembali dari perbuatan maksiat kepada Allah menuju ketaatan kepadanya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat diungkapkan perbuatan minta ampun daripada dosa ini dengan kalimat taubat, dan makna taubat adalah kembali. Dia, walaupun itu salah satu kata-kata yang kita boleh gunakan adalah beristighfar, minta ampun kan? Setakat minta ampun je, tapi digunakan kalimat taubat. Kenapa? Nah, kalau kita lihat menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dalam syariat ini mengajak hamba-Nya, dan dia telah menetapkan dalam kehidupan hamba-Nya ada dua tempat. Ada dua tempat. Ada dua keadaan. Tak ada keadaan yang ketiga. Jadi yang pertama tempat beramal soleh. Tempatnya adalah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan beramal soleh. Baik, tempat yang kedua adalah apa? Keluar daripada tempat yang bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu keluar daripada ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala buat maksiat. Meninggalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, melakukan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia dah keluar daripada tempat ini kepada tempat. Tak ada tempat ketiga. Jadi seolah-olah asal tempat seorang hamba itu adalah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kawasan ketaatan pada Allah SWT. Jadi bila seorang itu buat salah, dia dah terkeluar, Allah SWT ajak dia kembali. Jadi dengan apa ni? Dengan bertaubat. Sebab tu Allah SWT akan menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Sebab dia telah kembali kepada Allah SWT. Jadi ini salah satu perbezaan yang ketara antara Allah SWT dan makhluknya. Di mana apabila kita buat salah pada seseorang, kita akan apa ni? Kita akan takut. Bila kita takut, kita lagi dekat dengan dia ke kita lagi lari daripada dia? Kita akan jauhkan daripada dia, kita lari. Tetapi untuk Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita buat salah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita takut. Tapi takut kita bukan makin jauh daripada Allah SWT. Takut kita makin dekat pada Allah SWT. Sebab kita tak ada jalan lain. Melainkan apa ni? Kembali kepada Allah SWT. Jadi itu untuk orang-orang yang beriman. Baik, kemudian taubat yang paling besar, yang paling diwajibkan adalah taubat dari kekufuran menuju keimanan. Allah SWT berfirman, katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, qul lilladheena kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Jika mereka berhenti dari kekafiran, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Wa in ya'udu, dan jika mereka kembali lagi, faqad madat sunnatul awwalin. Sesungguhnya akan berlaku atau telah berlaku sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu. Jadi apakah sunnah Allah SWT terhadap orang-orang dahulu yang tak mau kembali, yang ini tak mau masuk Islam, mereka akan diazab oleh Allah SWT, mungkin dibinasakan sekaligus. Jadi itu apa ni, ada dua, kita katakan dua dua panggilan di sini. Satu adalah mari kepada Allah SWT. Ini adalah ajakan, betul tak? Ajakan. Dan diterangkan faedah, manfaat daripada daripada ajakan ni, kalau diterima ajakan ni. Kalau kamu beriman, kalau kamu berhenti daripada kekufuran, Allah akan ampunkan kamu dosa-dosa yang telah lalu. Yughfar lahum ma qad salaf, diampunkan dosa-dosa mereka yang lalu, sebahagian aja ke atau keseluruhan dosa-dosa mereka. Semua dosa-dosa orang yang kafir bila dia masuk Islam akan dihapuskan oleh Allah SWT. Ini adalah satu perkara yang amat apa ni, yang amat besar sekali. Tetapi sebaliknya, ada poin yang kedua adalah kalau dia degil, kalau dia teruskan wa in ya'udu, maknanya dia terus kepada kekufuran, maka diancam dengan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu taubat yang paling wajib, yakni keluar daripada kekufuran dan masuk kepada kepada Islam. Kemudian taubat dari dosa besar, ini adalah tahap yang kedua. Dan tingkat ketiga adalah taubat daripada dosa kecil, sebab dosa itu terbagi kepada dosa besar dan dosa kecil. Tentulah apa ni logiknya, seorang itu bertaubat daripada dosa besar dulu, kemudian baru dosa kecil. Dan sebelum tu taubat daripada dosa kufur dan syirik dulu. Tak mungkin dia bertaubat daripada dosa kecil dia masih kufurkan kepada Allah SWT, dia masih syirikkan Allah SWT, ataupun dia masih buat dosa besar. Baik. Dan ini menunjukkan bahawa pahala taubat pun berbeza-beza mengikut mengikut taubat daripada dosa yang mana satu. Sebab tu taubat daripada dosa yang paling besar tu, kekufuran dan syirik, lagi-lagi dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam bertaubat yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam bertaubat kepada Allah dari segala macam dosa. Dalam bertaubat seperti yang dijelaskan penulis An-Nawawi rahimahullah ta'ala memiliki tiga syarat, tetapi bila dirinci menjadi lima syarat. Jadi yang ini sebenarnya apa ni, tambahan daripada Syekh Uthaimin rahimahullah ta'ala, dia bukan tambahan yang kritikal nak ikutkan. Jadi tambahannya dia kata apa, sebelum kita tinggalkan maksiat, sebelum kita kedua apa, menyesal, sebelum kita azam tak mau ulang maksiat tersebut, pertama sekali hendaklah kita ikhlaskan niat ketika bertaubat. Ini kenapa? Sebab taubat adalah satu ibadat. Dan syarat sahnya satu ibadat adalah mesti ikhlaskan niat kerana Allah SWT, bukan taubat kerana orang. Taubat untuk dapat duit, taubat untuk selamat daripada apa ni, daripada hukuman. Dah sampai kat mahkamah, saya bertaubat. Mana boleh. Jadi yang ini walaupun nampak dia bertaubat tapi tidak ikhlas, maka amalan tidak ikhlas diterima atau tidak, tidak diterima oleh Allah SWT. Itu tambahan. Kemudian syarat kelima, syarat kelima berkenaan dengan masa bertaubat. Itu muka surat 67. Lain semua sama. Jadi ditambahkan ikhlas. Syarat yang kelima, taubat hendaklah dilakukan pada saat-saat yang di dalamnya taubat diterima. Taubat mesti dalam tempoh, tempoh taubat. Dia taubat ni pun ada validity period dia. Iaitu jika seseorang bertaubat di waktu yang di dalamnya taubat tidak diterima, maka taubatnya tidak bermanfaat. Bila tu waktu yang tak boleh bertaubat? Maka saat-saat yang di dalamnya taubat seseorang diterima ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, sebelum ajalnya tiba. Dan yang kedua adalah taubat secara umum. Jadi pertama, taubat harus dilakukan sebelum ajal tiba. Jadi ini adalah waktu validity period untuk taubat secara individu. Dia ada lagi satu masa adalah masa tak boleh bertaubat untuk semua orang. Jadi untuk setiap individu, waktu taubatnya adalah sepanjang hayatnya selagi dia belum meninggal dunia. Tapi sebelum meninggal dunia tu ada waktu dia. Iaitu apa? Bila dah sampainya roh ke kerungkung. Dan dalam keadaan gharah, dalam keadaan nazak, dalam keadaan itu tidak berguna dia bertaubat. Walau ikhlas macam mana pun, walau menyesal macam mana pun, maka yang demikian itu adalah taubat siapa? Ha? Ha, taubat Fir'aun. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idza adrakahu al-gharaku qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Dan kami telah menyeberangkan Nabi Musa AS dan kaumnya Al-Bahra, dan diikuti oleh Fir'aun dan tenteranya. Hatta idza adrakahul gharq, maka sehinggalah apabila sampainya Fir'aun itu ke dalam penenggelaman, jemaahnya lah, apabila dia dah hampir tenggelam, hatta adrakahul gharq, apa kata Fir'aun? Qala amantu, aku telah beriman. Amantu, qala amantu billadhi amanat bihi banu Israel, dengan apa yang diimani oleh banu Israel. Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel, bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disebab selain apa? Tuhan yang diimani oleh banu Israel, kaum Nabi Musa AS. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang Islam. Maka apa hukum taubat macam ni? Adakah dia bohong lagi? Dah tenggelam nak mati dia, dia masih bohong lagi. Nak bohong dengan siapa? Tak ada orang dengar pun. Dekat dalam laut. Nabi Musa AS kaumnya kat mana? Dekat darat. Dah seberang lah. Jadi ni adalah perkara yang gaib dikhabar oleh Allah SWT. Maka Allah SWT kata al-ana, adakah sekarang baru nak taubat? Waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin, sedangkan engkau dahulu telah maksiat, telah mengingkari, dan kau termasuk orang-orang yang merosak. Menunjukkan bahawa orang kafir semuanya perosak. Jadi fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat, pada hari ini kami selamatkan badan kau supaya menjadi tanda bagi orang-orang selepas engkau. Jadi badan Fir'aun itu dijumpai dan dilihat oleh kaumnya, barulah mereka nampak kebesaran Allah SWT, kekuasaan Allah SWT. Fir'aun yang hebat, yang dulu kata dia ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang paling tinggi, dia tak kasi orang lain sembah selain dia. Sekarang berjadi dengan dia, dia telah dibinasakan oleh Allah SWT. Baik. Tapi ada orang kata badan Fir'aun lepas tu apa ni? Dipelihara, masuk dari mamikan ke, dimasuk dalam piramid. Mana boleh. Agak-agak apa Bani Israel buat dengan Fir'aun? Letak kemikal, letak apa semuanya, balut apa semuanya, letak baik-baik. Agak-agak apa? Ni adalah orang yang telah mengazab mereka, telah membunuh anak lelaki mereka. Yudhabbihuna abna'ahum, dan telah menjadikan apa? Perempuan-perempuan mereka sebagai gundik, sebagai hamba. Wa yastahyuna nisa'ahum wa fi dhalik kum bala'um min rabbikum 'azim. Dapat demikian apa? Balak daripada Tuhan kamu terhadap Bani Israel. Takkan dah lepas itu dia nak apa ni? Nak cantik-cantik dia buat apa supaya masuk dalam kira. Jadi ini tidak kenalah. Jadi maksud dia adalah selepas itu ditunjukkan kepada Bani Israel, dan selepas itu wallah alam, seperti biasa dia akan bina, akan binasa lah. Mayat macam mana pun dia akan binasa. Jadi demikian, hendaklah seorang itu bertaubat sebelumnya, sebelum ajalnya tiba. Dan dalam firman Allah SWT terdapat, dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Jadi taubat itu tak diterima oleh Allah. Apabila datang ajal, baru dia kata, ini tu betulan, sesungguhnya aku bertaubat sekarang. Jadi yang ini tak diterima. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Wahum kufar, ulaika a'tadna lahum azaban adima. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Ini dalil bahawa taubat itu mesti dalam dalam kehidupan seorang itu. Kemudian firman Allah SWT, maka tatkala mereka melihat azab kami, mereka berkata, kami beriman hanya kepada Allah sahaja, dan kami kafir kepada sembahan-sembahan yang telah kami persekutukan dengan Allah. Maka iman mereka tiada berguna bagi mereka tatkala mereka telah melihat siksa kami. Itulah sunnah Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hambanya, dan di waktu itu binasalah orang-orang kafir. Ini ayat terakhir dalam surah Al-Ghafir. Yang penting di sini adalah tidak berguna iman mereka setelah mereka lihat seksa kami. Jadi dah nampak seksa Allah SWT, dah nak mati, baru nak bertaubat, ketika itu tidak berguna taubat tersebut. Jadi ini adalah waktu yang tidak diterima taubat secara individu. Jika kematian telah mendekati seseorang dan ajal telah tiba kepadanya sehingga dia putus asa dari kehidupan, maka bertaubat di dalamnya tidak ada gunanya. Kerana taubat itu dilakukan setelah dia putus asa untuk hidup. Dia dah tahu dia dah tak boleh buat apa, dan dia tahu bahawa dirinya sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup, maka dia bertaubat. Taubat semacam ini dilakukan kerana terpaksa, iktirar. Taubat darurat. Ini taubat apa? Taubat darurat. Terpaksa punya terpaksa taubat. Dah tak buat apa lagi, taubat je lah. Jadi yang macam ini tidak bermanfaat dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat yang nak diterima adalah bila dalam keadaan apa ni? Dalam keadaan biasa. Dalam keadaan bukan darurat. Tapi walau bagaimanapun, darurat itulah bila nak sampai meninggal dunia. Adapun tengah sakit berat dan sebagainya, belum sampai nazak, masih lagi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab belum tahu mati lagi. Masih ada kemungkinan lagi. Jadi doktor kata, kau ada lagi apa ni? Lagi satu hari. Lepas tu dia kurang kabut, dia bertaubat. Dia buat baik pada orang, minta maaf apa semuanya, baca Quran, solat apa semua. Yang ini masih boleh lagi, sebab belum tahu dia, dia akan mati pada hari yang dijanjikan tu. Mungkin dia hidup lagi. Baik, kemudian seharusnya taubat itu dilakukan sejak dahulu. Jadi tentang hal ini terdapat sebuah hadis sebenarnya yang lebih direct lagi tentang bila waktu taubat tidak diterima. Al-Hijrah tu la tanqati'u taubah hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Maksudnya taubat itu tidak akan terputus, yani tidak akan dihapuskan, masih lagi diterima sampailah terbitnya matahari daripada barat. Minta maaf, yang ini adalah dalil untuk apa ni? Untuk waktu yang umum. Baik. Jadi dah jelas tadi tentang apa, tentang waktu taubat untuk orang individu adalah bila dalam keadaan nazak. Yang kedua adalah saat-saat bertaubat secara umum. Rasulullah SAW khabarkan bahawa hijrah tidak terputus hingga taubat terputus. Al-hijrah la tanqati' hatta tanqati'at taubah. Dan taubat tidak terputus hingga matahari terbit dari barat. Dan bila ini berlaku? Ini berlaku pada akhir zaman. Ini adalah antara tanda kiamat yang besar. Itu apabila matahari yang biasanya terbit daripada timur, kali ini dia terbit daripada yang dia terbenam kemarin. Dia terbit daripada barat. Apabila ini berlaku, maka akan binasalah alam semesta ini. Maka akan datanglah hari kiamat. Jadi ketika itu semua orang akan beriman. Orang yang kafir semua akan beriman. Dan ketika itu memang dah tak ada orang beriman pun. Semua akan beriman, tapi tidak akan bermanfaat iman mereka. Jadi Nabi SAW telah mengkhabarkan kepada kita, itulah waktu akhir seseorang boleh bertaubat, walaupun dia belum nak mati lagi. Jika matahari terbit dari barat, maka tidak bermanfaat taubat seseorang di dalamnya. Allah SWT berfirman, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Pada hari datangnya sebahagian tanda-tanda Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu. Sebelum dia itu kalau tak beriman, maka tak bermanfaat baginya iman ketika itu. Ataupun dia mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu. Qul fantaziru inna muntazirun. Ini ayat dalam surah An'am menerangkan tentang waktu yang tidak diterima taubat untuk secara apa? Secara umum. Jadi yang ini adalah dua syarat. Satu syarat apa? Ikhlas ketika bertaubat. Satu lagi lah, taubat itu mesti dilakukan dalam waktu taubat diterima. Ini tambahan sebenarnya, apa ni, tambahan yang tidak kritikal. Kenapa? Sebab diketahui bahawa semua amalan itu mesti ada ikhlas. Jadi biasanya orang dah tahu, ulama tak sebutkan mesti nak ikhlas ketika bertaubat. Sebab tu tidak dimasukkan dalam hal ini. Bukan maknanya tak wajib atau ada khilaf ke. Jadi taubat tu mesti ikhlas kerana Allah SWT. Dan tentang waktu bertaubat ini memang satu tambahan yang yang penting, iaitu seorang itu bertaubat pada waktunya. Jadi walaupun bagaimanapun tidak disentuh oleh ulama. Jadi ini adalah perkara yang asas dalam masalah taubat. Kemudian dibahaskan tentang masalah-masalah taubat yang lain, iaitu kemudian para ulama muka 68 berselisih pendapat apakah taubat seseorang yang melakukan dosa secara berulang-ulang diterima ataupun tidak. Jadi orang itu dia buat dosa, lepas tu dia menyesal, dia tinggalkan, dia kembali pada Allah SWT. Itu satu taubat yang dah cukup syarat ke belum cukup syarat? Dah. Semua syarat dia dah buat lah. Sebab tu kita nak kira yang apa? Yang ikhlas dan masa taubat diterima lah. Okay. Ini kalau dosanya antara dia dengan Allah SWT. Jadi kalau taubat sah asalnya, diterima atau tidak diterima? Jawabnya diterima taubatnya. Tapi taruhlah besoknya, dia buat lagi dosa yang sama. Kemudian dia bertaubat sekali lagi. Dia penuhi syarat-syarat yang tiga. Jadi adakah dia terima taubat ini? Okey, dua kali masih boleh. Lagi sekali dia buat besok ni. Lepas tu dia menyesal lagi, ditinggalkan. Dan dia azam tak nak buat lagi. Diterima atau tidak terima? Okey, tiga kali masih boleh. Empat kali dia tak boleh. Jadi persoalannya, kalau berulang-ulang kali, tak kiralah berapa kali. Maka dalam hal ini ada tiga pendapat menurut ulama. Yang pertama, sebahagian ulama berpendapat bahawa taubat dari dosa hukumnya sah walaupun dia melakukan perbuatan dosa itu secara berulang-ulang. Dalam hal ini taubatnya tetap diterima, sementara dosa yang dilakukannya belakangan masih tetap ada dan belum terampuni. Jadi ini satu pendapat. InsyaAllah kita akan sambung praktikkan pendapat-pendapat lain selepas usia. Kita kembali kepada pembahasan kita tentang satu daripada masalah-masalah taubat, di mana tentang hukum orang yang bertaubat dan dia berterus-terusan melakukan dosa, apakah taubat yang demikian itu diterima ataupun tidak. Jadi yang pendapat yang pertama, sebahagian ulama berpendapat bahawa bertaubat dari dosa hukumnya sah walaupun dia terus-menerus melakukan dosa tersebut. Dalam hal ini taubatnya tetap diterima, sementara dosa yang dilakukan, yang dosa-dosa lain yang dilakukan, masih tetap ada dan belum terampuni. Jadi ringkasannya adalah mereka mengatakan sah taubat seseorang walaupun dosa yang dilakukan itu berulang-ulang. Tetapi untuk dosa-dosa yang dia tidak bertaubat, itulah dia tidak akan tak diterima taubatnya. Jadi taubat untuk dosa yang tertentu saja. Jadi walaupun beberapa kali. Dan pendapat yang kedua mengatakan taubat orang yang mengulang-ulang dosanya setelah bertaubat, maka taubatnya tidak diterima. Yang ketiga, di antara mereka ada yang merinci seraya berkata, jika dosa yang dilakukan secara berulang-ulang setelah bertaubat itu adalah dosa yang kerananya dia bertaubat, maka taubatnya tidak diterima. Jika bukan, maka taubatnya diterima. Di pendapat ketiga, dia ada perincian. Jadi dia lihat dosa apa yang dia bertaubat daripada. Jadi kalau dosa itu dia dah bertaubat kemudian dia ulangi dosa yang sama, maka yang itu tak diterima taubat. Sebab pada mereka ini bukan taubat yang jujur, bukan taubat yang benar. Sebab kalau betul-betul dia bertaubat, dia tidak akan mengulangi dosa tersebut. Tetapi kata mereka, kalau dosa yang dilakukan itu dia dah bertaubat, kemudian dia buat dosa lain, dosa baru, bukan dosa sama, tapi dosa lain. Jadi misalnya akan diterangkan nanti, orang yang bertaubat daripada dosa riba, dia tak buat riba lagi, tetapi dia berzina pula lepas tu. Ini dosa baru. Jadi dosa seperti ini, kata mereka, diterima taubatnya. Sebab ini dosa lain, ini dosa lain. Adapun dosa yang tadi telah diampunkan. Jadi ini antara pendapat ulama di dalam hal ini. Jadi kalau kita lihat, kata Syekh Fahmi rahimahullah ta'ala dalam kitab, walaupun dia bertaubat dari riba, akan tetapi dia terus minum khamar. Dalam kes seperti ini, di antara ulama ada yang berpendapat bahawa taubatnya dari riba juga tidak diterima. Kerana bagaimana boleh disebut bertaubat kepada Allah sedangkan dia terus menerus dosa, melakukan dosa minum arak. Sebagian ulama berpendapat taubatnya diterima kerana riba adalah satu perkara dan minum arak adalah satu dosa yang lain. Dan inilah pendapat yang dipegang oleh penulis, yakni Imam Nawawi rahimahullah. Dan beliau juga berkata bahawa taubat dari satu dosa sementara dia tetap mengerjakan dosa-dosa yang lain, maka taubatnya diterima menurut ahlul haq. Jadi ini pendapat yang paling kuat. Jadi yang penting, kalau cukup syarat taubatnya, walaupun berulang-ulang, walaupun ada dosa lain yang dia sedang lakukan, dosa taubat itu tetap diterima. Walaupun dosa dia telah bertaubat daripada satu dosa ini, kemudian dia buat dosa lain yang dia belum pernah lakukan, maka tetap dosa yang lama itu setelah dia bertaubat daripadanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal ini kata Syekh Fahmi rahmatullah, ada perbezaan. Adapun jika dosa itu berkaitan dengan jenis yang sama, kita kena cancel lawan tu. Adapun jika dosa itu berkaitan dengan jenis yang sama, seperti seorang yang melakukan perbuatan zina, ini dulu dia berzina, lepas tu dia melihat aurat wanita, melihat mereka dengan syahwat dan sebagainya, apakah taubatnya dari zina itu diterima? Ya, dulu dia berzina, jadi dia dah menyesal. Jadi apa syarat sahnya taubat? Dia apa? Dia tinggalkan berzina, tak berzina lagi. Yang kedua, dia menyesal. Dan yang ketiga, dia berazam tak buat lagi. Baik. Tetapi dosa yang dia terus-menerus melakukannya adalah perkara-perkara yang sejenis dengan zina, ataupun kita boleh katakan pendahuluan-pendahuluan zina, melihat aurat dengan syahwat dan sebagainya, ataupun kata-kata yang membawa kepada kegairahan dan syahwat. Jadi adakah taubat daripada zina itu diterima? Jadi dalam hal ini dia tidak akan apa ni, pun ada perbezaan pendapat. Di antara mereka ada berpendapat bahawa taubatnya sah, dan ada yang mengatakan tidak sah. Tetapi yang benar dalam masalah ini bahawa taubatnya sah dari segala dosa, walaupun dia terus melakukan dosa-dosa yang lain. Jadi ini yang difatwakan oleh Syekh Fahmi rahimahullah ta'ala. Jadi walaupun dosa-dosa tersebut sejenis dengan dosa yang telah ditaubatnya, jadi dia belum bertaubat daripada lihat apa ni, kita katakan yang diharamkan oleh Allah SWT padanya. Tapi tentang zina tu dia dah bertaubat. Jadi takkan kita katakan taubat zina tu tak diterima oleh Allah SWT. Kalau dah cukup syarat, sebab ada perbezaan dah. Dua orang buat dosa macam-macam, walaupun dia sejenis. Dia dah dulu dia minum arak, Dulu dia minum arak, dia dah menyesal tak nak minum arak lagi. Okey, bagus. Tetapi dia masih lagi apa? Masih kerja kat tempat apa ni? Tempat serve arak. Taubatnya daripada dosa minum arak diterima ke tidak diterima? Ini sebab itu ada khilaf. Nampak macam-macam mana boleh diterima. Kalau betul-betul dah menyesal daripada dosa minum arak ni, dia tak akan ada kaitan apa pun dengan dosa tersebut. Dia akan jauhkan dirinya daripada daripada dosa yang sama jenis. Ini daripada sudut apa? Daripada sudut pemahaman lah, daripada sudut akal. Tetapi kalau daripada sudut nas, daripada sudut syarak, taubat itu ada syarat-syaratnya. Bila dah terpenuhi syarat-syarat itu, sepatutnya sah. Dan Allah SWT, dan kita lihat pula daripada sudut lain, Allah SWT Tawwabun Rahim, Maha penerima taubat, Maha pengasih. Jadi Allah mungkin nak apa halangan bahawa Allah SWT mengampunkan dosa yang itu, tetapi apa ni, sedangkan dia masih melakukan dosa-dosa yang sejenis, tak ada halangan bagi Allah SWT dalam hal tersebut. Jadi maknanya apa? Yang penting di sini, bila diterima atau diterima, kita hukumkan diterima taubat itu ataupun tidak diterima taubat itu, maknanya adakah dia akan diazab di hari kiamat kelak terhadap dosa yang telah dia bertaubat daripada. Sebab janji Allah SWT apa dia? Allah SWT mengampunkan semua dosa. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa semuanya sekali. Sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Jadi kenapa kita beza-bezakan dosa itu, dosa ini, jenis itu sama? Jadi ini semua sebenarnya apa ni? Tidak begitu bersesuaian dengan dalil. Wallahu a'lam. Ini pembahasan apa ni? Ini pembahasan ilmu tapi jangan pula kita pergi cakap dengan apa ni? Dengan orang yang apa? Sedang apa? Sedang kerja serve arak dekat kedai kopi. Kedai kopi patut jual kopi, ni jual arak lah. Ya, okey. Ataupun dekat mana? Dekat atas kapal terbang. Dia serve arak. Tapi dulu dia minum arak. Jangan kita cakap dengan dia, tak apa, taubat kamu daripada minum arak tu bagus dan terima. Dan kita tak cakap pasal apa ni? Pasal dosanya serve arak, hidangkan minum arak pada orang lain. Itu tak kena lah. Sebab kita jangan lupa bahawa pembahasan ini adalah pembahasan dalam apa ni? Dalam kelas dan sebagainya. Adapun bila nak berdakwah, nak nasihatkan orang, nak ancam orang, tak boleh kita gunakan apa ni, kaedah ilmiah saja. Kita kena lihat keadaan. Okey, jadi kita pergi kepada pembahasan berikutnya. Jadi dia bertaubat, tapi yang penting dalam masalah ini bahawa taubat nisbah dari segala dosa walaupun dia terus melakukan dosa-dosa yang lain. Tapi orang itu tidak disebut bertaubat secara mutlak. Dia bukan dinamakan apa? At-ta'ib. Dia tidak ada sifat bertaubat. Ada beza kat sini, orang yang dah sah bertaubat dengan orang yang ada sifat bertaubat. Sehingga dia jadi seorang-orang yang munibuna, tawabuna, kan ada? Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah SWT mencintai orang yang bertaubat dan orang yang mensucikan diri mereka. Jadi orang yang bertaubat separuh-separuh dosa ni, walaupun sah taubatnya, tapi tak boleh kita namakan dia orang yang dah ada sifat bertaubat. Tak boleh jadi kita orang tu pentaubat, tak boleh. Jadi dia tak dapat apa ni, fadilat-fadilat bagi orang yang telah bertaubat daripada segala dosa. Kerana apa? Dia tidak berhak untuk dipuji seperti pujian yang diberikan kepada orang-orang yang bertaubat secara benar. Dan dia tidak bertaubat dengan taubat yang sempurna, melainkan taubat yang setengah-setengah. Dia bertaubat dari dosa ini dan dosa yang ini hilang. Tetapi dia tidak berhak untuk disifatkan dengan orang yang telah bertaubat secara mutlak. Mungkin pendapat inilah yang pas, yakni yang lebih tepat menurut kami, iaitu kita tidak menyifatkannya dengan orang yang bertaubat secara mutlak, tapi tidak menutup kemungkinan taubatnya dari dosa yang dia bertaubat di dalamnya itu diterima. Sebab apa, nanti kita akan jumpa hadis-hadis Nabi SAW tentang kelebihan-kelebihan bertaubat, Allah cinta pada orang yang bertaubat, ya, seperti hadis tadi ataupun ayat tadi, dan juga tentang kelebihan-kelebihan orang yang bertaubat dan seterusnya. Ini untuk yang mana satu? Kita katakan untuk orang yang telah menyempurnai taubatnya. Ini dia telah bertaubat daripada semua dosa-dosanya. Walaupun mungkin dia ulang-ulang, tetapi dia tetap terus-menerus bertaubat. Bukan orang yang bertaubat sebahagian dosa saja, sebahagian lagi tidak. Baik. Seperti yang dijelaskan oleh penulis An-Nawawi, bahawa nas-nas baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang menjelaskan tentang kewajipan bertaubat dari segala dosa sangat banyak. Sebagaimana yang telah kita bacakan tadi, beliau benar bahawa memang ayat-ayat yang menyuruh untuk bertaubat sangat banyak, begitu juga hadis-hadis Nabi SAW. Allah telah menjelaskan di dalam kitabnya bahawa dia mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Orang-orang yang bertaubat adalah orang-orang yang banyak bertaubat kepada Allah, dan setiap kali berbuat dosa dia langsung bertaubat kepada ini. Ini ciri-ciri orang yang benar-benar bertaubat. Dia banyak bertaubat kepada Allah SWT, dan setiap kali buat dosa dia cepat-cepat bertaubat kepada Allah SWT. Dia tak tunggu-tunggu. Dan penulis menyebutkan di antaranya adalah firman Allah SWT, "Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Dan kemudian Allah tutup dengan dua ayat ini tentang wajibnya menahan pandangan mata. Dan ini faedah daripada ayat yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan ini memang kebiasaan Syekh Fahmi rahimahullah ta'ala. Bila terdapat ayat-ayat Al-Quran, maka dia akan apa? Dia akan tafsirkan, dia akan sempurnakan. Jadi dengan itu orang dapat dengar makna akan ayat-ayat yang dibacakan. Sebab asal dakwah adalah kita menerangkan makna-makna ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Baik, firman Allah SWT selepas ayat tadi, katakanlah kepada orang-orang lelaki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yahfazu furujahum, zalika azka lahum, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, wayahfazna furujahunna, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali pada suami-suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan lelaki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Watubu ilallahi jami'an, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah. La'allakum ya watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, wahai orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Jadi ayat ini menerangkan tentang apa ni? Tentang bertaubat pada akhirnya. Tapi sebelumnya cerita tentang apa? Tentang maksiat yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Bukan perkara yang dilakukan oleh bukan orang beriman. Iaitu apa? Iaitu masalah berzina. Dan sebelum berzina, mereka pasti akan apa ni? Ada pendahuluan-pendahuluannya, iaitu an-nazar, iaitu melihat aurat wanita lain. Dan satu lagi, kalau dia melihat wanita itu, melihat aurat yang diharamkan ini, sebab apa? Wanita itu membuka perhiasannya. Jadi sebab itu Allah SWT perintahkan dua-dua sekali. Yang pertama, orang kena tundukkan pandangannya. Yang kedua, orang tak boleh menunjukkan perhiasannya, yakni aurat. Jadi kalau dia suruh tundukkan pandangan tapi tak disuruh apa? Tutup aurat, boleh tahan? Tak boleh juga kan? Macam zaman kita sekarang ni, nak jaga pandangan tapi apa ni? Tetapi orang buka aurat. Mana-mana kita nampak apa ni, gambar-gambar yang lucah dan sebagainya. Dan sebaliknya, kalau disuruh punya tutup aurat saja tapi tak disuruh jaga pandangan, tetap akan apa ni? Akan ada syahwat, tetap akan timbulnya gejala maksiat dan sebagainya. Jadi dengan demikian itu, kita lihat apa ni, syariat ni penuh bijaksana. Jadi dia memerintahkan sesuatu dan dia memerintahkan juga perkara yang membawa kepadanya. Jadi ayat ini menjadi dalil tentang wajibnya kita bertaubat dan dari tidak menundukkan pandangan mata dan tidak menjaga kemaluan. Kerana menundukkan pandangan mata artinya mengurangi pandangan mata dan tidak melihat ke sana kemari. Tidak menundukkan pandangan mata dan tidak menjaga kemaluan termasuk faktor-faktor yang menyebabkan kehancuran, kesengsaraan dan bencana. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada fitnah setelahku yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada wanita. Dan sesungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah kerana wanita. Ini khabar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada fitnah lebih berbahaya bagi lelaki. Fitnah ada banyak, bukan tak ada fitnah lain. Banyak fitnah lain, fitnah dunia anak pun fitnah juga, kerja pun fitnah juga. Tetapi yang paling besar bagi golongan lelaki adalah fitnah wanita. Dia tak kata fitnah paling besar adalah lelaki untuk wanita. Dia cuma kata fitnah bagi lelaki adalah wanita. Dan ini apa ni, kalau kita apa ni dengan cara jujur memerhati mentadabburkan hadis Nabi SAW yang mulia ini, kita akan dapati kebenarannya. Kalau kita ikut orang su, kita katakan macam-macam lah. Kita akan apa ni menolak apa ni, lelaki pun ada apa yang apa yang jadi fitnah untuk wanita. Bukan wanita aja fitnah untuk lelaki ni, apa ni, ni diskriminasi ke apa eh. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, itu memang salah satu daripada yang ada terdapat dalam diri wanita yang tidak terdapat pada diri lelaki. Sebab itu kita dapati pakaian untuk golongan lelaki berbeza dengan pakaian untuk orang wanita. Cuba dibenarkan, ini pakaian lelaki atau pakaian wanita itu sama dengan pakaian perempuan, pakaian lelaki. Apa akan jadi? Wanita boleh berpakaian macam apa ni? Antara pusat dengan lutut saja. Cuba bayangkan. Bahaya tu. Ataupun taruhlah dia pakai baju tutup sampai lutut, tapi lehernya, dada nampak, rambut nampak, kaki betis semua boleh nampak. Tak biasa dengan lelaki. Ini kita tak cakap tentang apa ni, tak. Kalau secara jujur, kita akan dapati kebenarannya. Dan belum lagi cakapnya, belum lagi jalannya dan sebagainya. Banyak perkara yang terdapat pada wanita yang tidak terdapat pada lelaki. Agak-agak kenapa? Sebab memang Allah SWT ciptakan wanita macam itu. Allah ciptakan wanita lembut sebagai perhiasan. Allah tak ciptakan lelaki lembut. Cuba bayangkan lelaki lembut. Cuba bayangkan badan lelaki cantik aja, menggiurkan dan sebagainya, wajahnya dan seterusnya, kan biasa. Dia tak jadi, dia takkan apa ni, dia takkan keluar rumah, dia akan duduk rumah aja. Jadi keadaannya adalah lelaki itu lasak, yakni apa ni bergaul dengan masyarakat di luar, kena panas terik dan sebagainya. So, tak sesuai dengan keadaan mereka, kasar bandingkan dengan golongan wanita. Jadi sebab itu ada perbezaan di sini. Waktu wanita lebih berbahaya, yakni fitnahnya lebih daripada lelaki. Dan itulah fitnah pertama yang menimpa Bani Israel. Maka dari itu musuh-musuh kita, musuh-musuh Islam, bahkan musuh-musuh Allah dan Rasulnya, dari kalangan Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrik, komunis dan sebagainya, kelompok-kelompok yang sejenis dengannya dan pengikut-pengikut mereka, semuanya sangat antusias untuk memfitnah kaum muslimin dengan wanita. Sebab mereka tahu inilah apa ni kelemahan orang-orang Islam ataupun manusia secara keseluruhannya. Nak rosakkan mereka dengan fitnah wanita. Jadi mereka mengajak untuk bertelanjang ria, bercampur antara lelaki dan perempuan dan bermoral bebas. Mereka mengajak dengan lisan, dengan tulisan dan perbuatan mereka. kerana mereka tahu bahawa fitnah terbesar yang melupakan manusia dengan Tuhan dan agamanya adalah wanita. Jadi walaupun dosa banyak, dosa banyak yang boleh dilakukan oleh seseorang itu walaupun dia beriman pada Allah SWT, tetapi inilah antara dosa yang selalu dilakukan oleh manusia, oleh orang lelaki. Jadi kita kena ada azam untuk apa ni, bertaubat kalau kita ada lakukan, ataupun kita berazam tak mau ulang lagi ataupun menjauhkan daripada dosa ini. Wanita lah yang dapat menghancurkan orang-orang yang berakal, seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, saya tidak melihat ada orang yang kurang akal dan agamanya dapat melalaikan hati laki-laki yang berakal selain salah satu dari mereka, selain daripada wanita. Jadi dia kurang akalnya bandingkan dengan lelaki, kurang agamanya banding dengan lelaki, tetapi dia boleh apa ni, boleh goyangkan orang yang lebih akal, lebih agama, iaitu lelaki. Jadi ini apa tu, kita katakan kuasa ni, nak bukan kuasa tapi apa ni, fitnah yang terdapat pada wanita. Tapi apa maksudnya kurang akal, kurang agama? Bukan maknanya wanita tu lebih bodoh daripada orang lelaki, bukan orang perempuan tu lebih jahat daripada orang lelaki. Sebab Nabi SAW dalam menerangkan hal ini, bila ditanyakan macam mana wanita kurang akal, kurang agama bandingkan lelaki, katanya bukankah kesaksian wanita itu separuh daripada kesaksian lelaki? Kenapa? Sebab kalau seseorang apa ni, itu ada transaksi jual belilah contohnya dalam benda-benda, dalam perkara harta benda. Jadi kata Allah SWT, fastashhidu syahidaini min rijalikum, hendaklah naik saksi dua orang lelaki daripada kamu. Jadi mesti saksi dua orang lelaki. Kalau tak jumpa, kata Allah SWT, farajulun wa imra'atani, maka seorang lelaki dan dua orang wanita, mimman tardawna minasyuhada, yang kamu redha dari kalangan saksi-saksi. Jadi menunjukkan bahawa satu lelaki, yang lagi satu lagi ganti dengan apa? Dua perempuan. Ini menunjukkan bahawa kesaksian wanita itu separuh daripada kesaksian lelaki. Kesaksian lelaki dua kali ganda daripada kesaksian wanita. Itu daripada sudut apa? Kekurangan akal. Jadi bukan masalah mereka tak pandai, memang hukum Allah SWT begitu. Kalau nak mengisbatkan had zina, perlu kepada berapa orang saksi? Empat orang saksi. Lelaki ke perempuan? Lelaki. Kalau tak ada lelaki, nak kena pakai berapa banyak saksi? Lapan perempuan. Tapi ada ulama kata perempuan tak boleh naik saksi dalam bab zina pun. Satu tak boleh, sebab ayat hanya menerangkan kesaksian wanita dalam bab apa? Bab jual beli, transaksi janji ke harta benda dan sebagainya. Adapun dalam bab jenayah, maka tak boleh kesaksian daripada wanita. Bukan maknanya kita tolak terus, maknanya kita tak terima dia kerana dia berbohong dan sebagainya. Tapi kesaksian dia tak boleh menjadikan kita tak boleh jadikan satu apa ni, satu bukti untuk kita hukum dia dengan hukuman hudud. Faham ni? Bukan bagi tak boleh hukum orang ni, tapi dia bukan apa ni, sole evidence. Dia tak boleh jadi satu-satunya bukti. Tak seperti apa ni, kesaksian lelaki dalam bab-bab jenayah. Jadi contoh kita dah terangkan bahawa kalau orang itu mencuri, ada dua orang saksi kata orang ini mencuri, maka dengan dua orang saksi ini dah cukup untuk apa ni, untuk kita laksanakan hukuman had terhadapnya, itu potong tangan dia sampai mana, sampai pergelangan tangan lah. Kalau ada wanita kat situ, tak boleh. Maknanya kalau empat wanita pun tak boleh kita apa ni, kita potong tangannya. Tapi apa kita boleh buat, kita boleh cari bukti-bukti lain, boleh cari bukti-bukti lain, tambah-tambah, maka barulah boleh kita ni, kita laksanakan hukumannya. Sama dalam masalah sekarang tentang apa ni, bukti dengan DNA kan, untuk mengetahui bahawa orang ni telah berzina ataupun itu ataupun ini, banyak masalah, masalah keturunan, masalah apa ni, wasiat, masalah faraid dan sebagainya. Jadi boleh tak hukum dengan hukum DNA? Maka kita katakan jawabnya boleh. Tetapi tak boleh jadi satu-satunya bukti. Tak boleh jadi sole evidence. Dia sendiri dah boleh tegak. Maknanya kita boleh gunakan DNA untuk bantu dalam apa ni? Ha, dalam menghukum. Jadi dengan DNA saja tak boleh kita sabitkan kesalahan zina contohnya. Tak boleh. Sebab tu kalau kita lihat, orang yang saksi tu pun, empat orang lelaki tu saksi, kalau dia kata kami nampak dia dua orang dekat dalam kereta, ada dengar bunyi-bunyi, macam itulah dan sebagainya, macam orang berzina, diterima ke tak terima? Tak terima. Memang betul dua-dua dalam kereta ataupun dalam bilik. Tapi ini tak cukup. Kerana apa? Perlu kepada, mungkin dalam kereta dia tak buat, mungkin dipaksa, mungkin itu, mungkin ini. Jadi sampai dia melihat perbuatan itu secara grafik, barulah disabitkan zina. Sebab itu hampir tak ada hukuman hudud dilakukan tentang bab zina ni yang didapati daripada saksi. Yang ada kalau kita lihat nanti dalam hadis ini adalah orang yang mengaku telah berzina. Nak cari empat orang saksi mana boleh? Satu dah susah, okay, dua. Lepas tu nak melihatnya secara apa ni, secara jelas, semua adalah perkara yang apa ni, yang sebenarnya susah. Menunjukkan bahawa bukan Islam ini bukan mudah-mudah nak apa, nak hukum-hukum orang. Walau bagaimanapun, dalam bab kesaksian ini apa ni, secara umumnya menunjukkan bahawa ada perbezaan antara wanita dengan lelaki. Ini nak syarahkan tu sedikit lah. Kemudian yang kurang agamanya, wanita Nabi SAW sebutkan sebagai kurang agamanya, tapi tak dapat apa ni, menggoda orang lelaki yang berakal. Jadi apakah maknanya mereka ni jahat? Mereka tak solat, tak puasa, mereka buat maksiat. Jadi jawab kita adalah jawapan Nabi SAW, bahawa Nabi SAW bertanya, bukankah apabila dia haid, dia tidak solat dan dia tidak puasa? Dan itu adalah kekurangan agamanya. Jadi sebab apa, agama tu merangkumi apa? Merangkumi iman dan merangkumi amalan. Sebab iman itu adalah apa? Al-qawlu wal-amal wal-i'tiqad. I'tiqad dan kata-kata, dan begitu juga dengan amalan. Jadi kalau amalan kita lebih banyak, agama kita lebih sempurna. Amalan kita kurang, agama kita pun kurang. Jadi wanita taruhlah, kalau maksimum dia apa, dia haid 15 hari sebagaimana yang disebutkan oleh ulama, paling banyak tempohnya orang wanita haid itu 15 hari. Jadi kalau 15 hari dah setengah apa? Setengah bulan. Berarti tiap bulan macam itu, maknanya dia solat setengah tahun. Kalau semua hidup, maknanya dia solat separuh je daripada kehidupan dia. Kalau dia hidup 60 tahun dengan lelaki, suami dia hidup 60 tahun, siapa punya amalan lagi banyak? Tentu kan lelaki, separuh daripada dia. Begitu juga dengan puasa. Kalau sampai ke bulan Ramadan 15 hari dia tak puasa contohnya lah. Jadi itu banyak ke sikit, bagaimanapun mungkin apa ni, ini menunjukkan bahawa kekurangan daripada sudut wanita. Tak ada di situ menghina wanita. Tak ada sebagaimana disangkakan oleh sebagian orang. Tak ada di situ apa ni meremeh temeh kan wanita dalam agama Islam, tidak. Sebab tu agama Islam ini meletakkan sesuatu pada tempat ni. Baik. Jadi apakah anda ingin melihat lebih jelas lagi ini tentang bahayanya fitnah wanita kepada lelaki? Wanita dapat melalaikan hati seorang laki-laki ahli ibadah. Lalu bagaimana halnya dengan laki-laki yang tidak mempunyai pegangan? Hadis tu kata apa ni, dia boleh goda orang yang al-hazm, yang apa ni, yang berakal, yang kuat agama. Bagaimana dengan laki yang tak ada pegangan, kena goda dengan isteri dia ke, ataupun dengan wanita luar? Baik, yang tidak mempunyai semangat, tidak mempunyai agama dan tidak mempunyai kesatriaan, bukankah dia akan jauh lebih mudah termakan fitnah? Na'udzubillah. Tapi memang demikianlah realitasnya, wanita dapat menghilangkan akal laki-laki ahli ibadah. Maka dari itu Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan untuk menundukkan pandangan mata beliau Allah SWT berfirman, dan bertaubatlah kamu sekalian jami'an kepada Allah, wahai orang-orang beriman, supaya kamu beruntung. Kita harus sentiasa saling berwasiat untuk bertaubat, dan kita harus sentiasa saling mengawasi apakah seseorang bertaubat dari dosanya atau terus melakukannya. Kerana Allah mengarahkan firman-Nya itu kepada semua orang. Jadi masalah taubatnya adalah perkara yang kita bagi terus menerus nasihatkan orang. Tak, bukan maknanya untuk sebahagian orang kita kena nasihatkan taubatlah kepada Allah SWT. Tapi kalau orang alim ataupun orang yang apa ni, yang dah kita katakan dah sampai, tak payah nak ingatkan pasal bertaubat ni, silap . Sebab Allah perintahkan semua orang bertaubat tanpa kecuali. Sebab tak ada orang yang tak buat dosa, tak ada orang yang tidak buat salah. Dan bertaubatlah. Dan sedangkan firman Allah SWT, la'allakum tuflihun, semoga kamu beruntung, merupakan dalil bahawa taubat termasuk salah satu faktor keberuntungan. Dan menurut ahli tafsir dan ahli bahasa, bahawa tuflihun, yang ini al-falah, itu merupakan kata menyatu yang dengannya apa yang diinginkan tercapai. Kata-kata yang merangkumi apa yang kita nak tercapai dan apa yang ditakutkan dihindari. Itulah hakikatnya seorang itu telah berjaya, telah beruntung. Apa dia? Apa yang dia nak dia dapat, dan apa yang dia takut, yang dia tak mau, dihindari. Itu hakikatnya beruntung. Tapi kalau apa dia nak dia dapat, tapi apa yang dia takut itu tak dapat dia hindari, apakah dia benar-benar beruntung, benar-benar berjaya? Jangan dia belum berjaya. Itu sebaliknya, apa yang dia takut dihindari daripada ini, tetapi apa yang dia nak masih dia tak dapat lagi. Yang macam gini masih belum beruntung. Sebab tu kita lihat kalau dalam Al-Quran ada tuflihun dan la yuflihun, tidak beruntung, tidak berjaya, menunjukkan bahawa orang yang beruntung itu akan masuk syurga. Siapa yang buat gini akan masuk syurga. Dan kalau ada sebut la yuflihun, dia tidak akan berjaya, maknanya orang itu akan masuk neraka dan kekal kat dalamnya lagi. Kenapa? Sebab syurga adalah tempat semua yang kita inginkan kita dapat, semua yang kita takut dihindari. Jadi kalau dia tidak berjaya, artinya dia tak akan masuk syurga punya. Dia mesti apa? Dia akan masuk neraka. Sebab tu innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak berjaya, tidak beruntung orang-orang yang kafir. Ulama tafsirkan apa? Ini dalil bahawa orang kafir kekal dalam api neraka. Macam mana orang dapat macam tu? Sebab orang faham makna falah, makna berjaya. Kita lihat azan, dia kata apa? Hayya 'alas salah, kan? Setelah dia laungkan kalimat tauhid, syahadah Muhammad Rasulullah. Ya. Jadi itu adalah apa ni, syiar agama Islam ini. Bila dia nak panggil solat, betul lah dia panggil kepada solat, marilah kepada solat. Tapi lepas tu dia kata apa? Hayya 'alal falah, marilah kepada kejayaan, keberuntungan. Kenapa dipilih sifat ini, perkataan ini, daripada banyak-banyak perkataan? Kita boleh sifatkan solat tu macam-macam, dengan macam-macam benda ke? Dengan macam-macam sifat. Tapi disebutkan dengan sifat, disifat apa? Al-Falah. Sebab ada kena-mengena dengan makna. Sebab tu dalam Al-Quran pun menggunakan kalimat Al-Falah dalam banyak tempat. Jadi bila orang itu solat, marilah kepada solat, marilah kepada keberuntungan, maknanya keberuntungan yang hakiki, yang sebenarnya. Jadi tinggalkanlah kerja ke, tinggalkanlah apa ke yang sedang kita buat itu, dan kita bergegas untuk menunaikan solat. Jadi apa maknanya, apakah konsekuen orang yang tak solat sampai keluar waktunya? Tak tahu lah kata apa. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah ataupun neraka lah bagi orang-orang yang solat. Solat lah. bukan yang tak solat, tetapi an solatihim sahun, mereka yang daripada solat mereka, mereka lalai. Yani mereka apa ni, solat keluar waktu. Kalau solat dalam waktu, tentu sekali tak masuk macam ini. Kalau tak solat terus, tak payah nak cerita pasal apa ni, wa'idulil musallim. Ini yang apa? Yang solat, tapi solat lambat-lambat. Sebab apa? La yuflihun. Dan setiap manusia menginginkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Bahkan orang kafir sekalipun juga menginginkan kebaikan. Tetapi di antara manusia ada yang sadar dan ada pula yang tidak sadar. Tak sadar maknanya sama ada dia tidur ataupun dia pingsan ataupun dia mati. Jadi memang ada orang yang sadar, dia hidup. Dia sadar apa ni, tentang apa ni, tentang kebaikan di dunia dan di akhirat. Dia nak dunia, jadi dia usaha. Dia nak akhirat, jadi dia usaha. Ada pun orang yang selain daripada itu, sama ada dia sedang tidur ataupun dia pingsan ataupun dia mati. Sebab tu Allah SWT sifatkan orang kafir dengan apa ni? Sifat orang-orang yang mati. Walaupun dia hidup, sebab dia tak sadar dan dia tak usaha untuk mendapat kebaikan. Bahkan setiap hari dia berusaha untuk mendapat kehancuran. Orang kafir menginginkan kebaikan, tetapi kebaikan dunia sahaja. Kerana dia adalah manusia binatang, walaupun kata-katanya kasar, tapi itulah yang disebabkan oleh Allah SWT terhadap mereka. Dan bahkan lebih buruk daripada binatang. Balhum adal, sebagaimana firman Allah SWT, sesungguhnya binatang yang paling buruk di sisi Allah, inna syarrat dawabi indallah as-summul bukmul ladina la yu'minun, ialah orang-orang kafir kerana mereka itu tidak beriman. Inna syarrat dawabi indallahi alladhina kafaru fahum la yu'minun. Yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir kerana mereka tidak beriman. Orang kafir lebih buruk daripada binatang yang melata di atas bumi. Namun demikian, dia juga inginkan kebaikan, ketenangan dan kenikmatan di dunia. Dan dunialah syurganya, sedangkan akhiratlah nerakanya. Betul tak? Syurga dia memang kat dunia lah. Semua dia nak, dia dapat. Kita tengok rumah besar-besar kat sini, semuanya siapa duduk? Banyak orang kan? Yang kafir. Macam syurga dia buat, rumah dia, tempat dia, apa semuanya. Tapi akhirat tu lah, syurga ni ke neraka kat akhirat, dia dapat sama macam tu atau lagi bagus lagi. Dia tak akan dapat ni semua, dia akan dapat, dia akan dapat neraka. Yang penting bahawa setiap manusia menginginkan keberuntungan, kejayaan, tetapi sesuai dengan kepentingannya. Di antara faktor keberuntungan itu adalah bertaubat kepada Allah, seperti yang dijelaskan dalam ayat di atas. Wallahu a'lam. Jadi orang kafir itu, kalau dia bertaubat, dia masuk Islam, dapatlah apa yang dia nak, dia akan berjaya. Dan untuk kita orang yang beriman, untuk kita benar-benar masuk ke dalam syurga tanpa kita diazab, maka hendaklah kita bertaubat daripada semua dosa-dosa. Satu masalah, sebahagian dosa, sebahagian dosa dan semua dosa, apabila kita bertaubat daripadanya, tetap disuruh kita buat sesuatu yang lain. Contohnya, seorang yang mendatangi isterinya pada siang Ramadan, dalam siang Ramadan. Jadi katakanlah itu apa? Hukum ya? Haram. Haram punya dosa, dosa kecil, dosa besar. Dosa besar meninggalkan yang wajib. Baik. Jadi kalau dia dah bertaubat, macam mana? Macam mana dah bertaubat? Ikut syaratlah. Selain daripada ikhlas, selain daripada waktu bertaubat, kita ambil tiga je. Hendaklah dia tinggalkan. Maksudnya dia basuh apa? Dia berpuasa lah. Dan dia menyesal dan dia berazam tak buat lagi. Cukup ke tidak? Terima ke tidak? Cukup dalam buat puasa. Ha, jawab tak cukup. Sebab dia bukan tak puasa kerana dia makan, kerana dia minum. Dia tak puasa sebab dia bersetubuh dengan isterinya dalam siang Ramadan. Jadi Nabi SAW kata apa? Hendaklah dia bebaskan hamba ataupun puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak boleh juga, maka hendaklah dia beri 60 orang miskin makan. ya tak? Jadi ini satu contoh, dan kita ada contoh-contoh lain bagi orang yang melanggar sumpahnya, maka hendaklah dia membebaskan hamba ataupun memberi orang miskin makan, 10 orang miskin makan ataupun pakaian. Dan apabila orang itu mencuri, dah kena tangkap, cukup tak dia bertaubat saja, menyesal, tak buat lagi, dah? Jadi jawab kita adalah, dalam syariat ada sebahagian dosa itu ditambah dengan beberapa hukuman lain selain daripada syarat-syarat taubat tadi. Apa? Seperti dalam masalah pertama, orang bersetubuh dalam siang Ramadan dengan isterinya, maka hendaklah dia apa? Dia kena bebaskan apa? Atau puasa 2 bulan betul-betul. Begitu juga selepas itu untuk orang yang apa ni, yang melanggar sumpahnya, dan orang yang mencuri, dia kena potong tangan. Jadi dalam hal ini terdapat pembahasan, kenapa ada lagi hukuman-hukuman yang disebutkan sebagai penebus ataupun kafarah. Kenapa tak cukup dengan bertaubat? Bukankah Allah SWT Maha Penerima Taubat? Jadi persoalan dia, apa fungsi hukuman-hukuman tadi? Siapa tahu? Supaya dia tak buat lagi. Jadi dia deterrent untuk dia sendiri, ataupun untuk dia sendiri dan untuk orang lain. Jadi itu saja sebabnya ada hukuman. Kerana dia ada hubungan dengan manusia. Yang tadi tak ada hubungan dengan manusia. Yalah, itu dia bersetubuh dengan isteri dia. Tapi itu hak siapa? Hak Allah SWT. Asal dia kan selain daripada bulan Ramadan ataupun malam bulan Ramadan, boleh bersetubuh dengan isteri dia? Boleh. Jadi bukan masalah apa ni sebenarnya dia telah berzina ke apa. Tapi tetap dia kena apa? Dia kena bebaskan hamba, campur dengan bertaubat. Kalau awak cakap pasal curi tu, curi tu hak manusia. Tetapi kalau dia kalau dia nak bertaubat, cukup tak kita katakan tadi, apa syarat bertaubat untuk apa dosa dengan manusia? Kena tambah lagi satu kan? 3 tak cukup, tambah lagi satu. Apa yang keempat? Pulangkan balik. Jadi kalau dah pulangkan balik, apa lagi hak lagi atas dia? Tak ada. Kenapa nak kena potong tangan lah? Faham? Soalan dia faham, tapi jawapan dia yang tak faham. Tak tahu. Jadi jangan kita katakan dengan jawapan yang satu, tak boleh. Dalam hal ni jangan kita jawab satu jawapan. Jangan kita jawab macam tadi, sebab tu separuh jawapan. Apa tak jawapan tadi? Bertujuan daripada hukuman ini, walaupun telah bertaubat, supaya apa ni? Supaya menghalang dia daripada buat lagi. Sebab bila dia dah kena dengan hukuman dia, dia akan sedih sebab hukuman dia berat. Dan juga apa ni, menghalang orang lain daripada buat dosa tersebut. Ataupun sebelum dia buat tu, kalau dah ada hukum tu, dia tak akan buat, dia takut. Apa hukum bunuh orang? Oh, kena bunuh balik habis. Dia akan buat tak? Dia tak akan buat. Nah, jadi ada hukum tu je, apa ni, sebagai hindaran, kita panggil bahasa Inggeris apa? Deterrent lah. Berkesan ke tak berkesan? Banyak orang bunuh orang ke? Tak banyak. Berapa banyak kes murder? Tak banyak sebenarnya. At least dekat sini lah. Banding masuk saja, banding dengan jenayah-jenayah lain. Kenapa tak banyak kes pembunuhan? Pasal tak ada pistol sebenarnya. Kalau ada ni banyak. Okay, itu satulah. Tapi bukan tu. Sebab mereka tahu hukum apa? Kalau dalam negara Islam, hukum membunuh berat. Kita lihat lagi sekali tadi. Jadi deterrent adalah satu jawapan, tapi bukan seluruhnya. Kita kena lihat juga bahawa ni ada hukumannya ada kaitan dengan apa? Dengan dosa. Jadi sebenarnya kafarah ini juga adalah penebus dosa. Bila seseorang itu dah laksanakan kafarah-kafarahnya, akan tertebuslah dosanya. Sebab tu orang yang telah mencuri kemudian telah dipotong tangannya akan diazab oleh Allah SWT tak dari kiamat. Dah tak lagi lah. Sebab apa? Hukumannya dah dilaksanakan kat dunia. Jadi menunjukkan bahawa hukuman di dunia ini, kafarah ini, penebus dosa juga. Begitu juga dengan hukuman-hukuman hudud yang lain. Dia telah dibunuh kat dunia ni, telah dikisos. Takkan nak diazab lagi di akhirat? Tak boleh lah. Jadi tunjukkan itu adalah, yakni hukuman dunia adalah penebus. Jadi apa kesimpulannya, apa jawapannya, apa fungsi kafarah? Penebus-penebus, apa ni, kita katakan apa tu, balasan hukuman tambahan bagi mereka yang bertaubat daripada dosa itu. Jadi kita katakan dia adalah penghalang dan juga adalah penebus. Ini bahasa Melayu lah. Tapi bahasa Arab dia cantik. Kalau boleh hafal bagus. Dia adalah jawazir. Dia adalah entah. Dia adalah zawajir wa jawabir. Nampak macam sama eh? Zawajir wa jawabir. Nak tulis. Zawajir dari kalimat zajara. Zajara maknanya ancaman. Nah, itu yang kita maksudkan sebagai deterrent. Ada sebahagian dosa kena macam tu. Dan dia juga adalah jawabnya dari kalimat jabara, maknanya apa? Dia menutup, menempel, menampal akan kesalahan. Sebab itu apa bezanya hukum Islam yakni di dunia hukuman pidana dengan hukuman-hukuman lain yang dibuat oleh manusia? Kita syaratkan apa? Bertaubat dalam setiap apa ni hukuman tersebut. Tak ada kita katakan kita potong tangan tak payah bertaubat. Potong aja dah boleh. Nanti besok lusa kamu apa ni kalau nak azab nak curi lagi, curilah dan jangan tangkap sudah. Bermanfaat tak potong tangan dia untuk dia? Tak ada kan? Dia tetap akan diazab lah semua. Pasal dia tak bertaubat. Dengan taubat dan suha. Beza dengan Islam kan? Yang lain dia tak. Kalau apa ni yang lain tak ada. Itu pun mereka lama-lama pelahan-pelahan mereka dah belajar dari agama Islam. Sebab tu dia counseling dan sebagainya. Tapi itu kebanyakan kali tak berjaya. Bila dia lepas saja daripada hukuman penjara apa semuanya, buat balik. Kadang kat dalam jail lah buat balik. Kat soal kamar kan kes tu lagi. Dalam jail lebih setan daripada apa dekat luar. Sebab apa tidak ada apa ni unsur rohani, unsur agama dalam apa ni dalam melaksanakan hukum-hukuman tersebut. Allahu a'lam bissawab. Ada apa soalan? Jadi kita kalau tengok riwayat yang seorang wanita datang kepada Nabi bila dia melakukan zina kan. Yeah. Dan Nabi memeriksa dia dan dikenakan hukuman ke atas ni. Oh. Jadi kalau kita lihat pada taubat di antara seorang insan dan pada Allah mempunyai tiga syarat. Jadi jika dia tak mengaku dan hukuman tak dijalankan di atas dunia, adakah syarat-syarat tu, adakah taubat itu tidak diterima? Ini soalan yang baik. Tapi rasanya patutnya ditangguhkan pada hadis itulah. Hadis wanita yang bertaubat yang telah mengaku depan Nabi SAW dia telah berzina. Kalau dia tak mengaku, apakah taubatnya tidak diterima? Dalam hal ini sebenarnya kalau dia tak mengaku pun taubatnya tetap akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh harapan. Tapi syaratnya lepas itu dia laksanakan ataupun dia amalkan amalan-amalan yang soleh. Tidak wajib, tidak wajib dia pergi jumpa mahkamah untuk laksanakan hukum atasnya. Kenapa? Sebab hukum laksanakan balasan hukum ini ada syaratnya. Iaitu dia kena tangkap ataupun dia mengaku. Jadi kalau tidak, dia tidak akan. Kalau taruhlah orang ini tidak ditangkap, tidak ada bukti, jadi dia akan lepas kan? Dia akan lepas. Tapi tak apa-apa dia lepas daripada hukum Allah SWT di kiamat. Jadi macam mana dia nak lepas daripada hukum Allah SWT di kiamat? Dan bertaubat. Hendaklah dia bertaubat. Jadi kita katakan kesimpulannya, ini dosa, ini taubatnya, cukup syaratnya akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. tetapi tetap dia ni tak seperti orang yang telah dilaksanakan hukumnya di atas dunia. Apa beza dia? Dia bertaubat, dia bertaubat, tapi bezanya orang ni dia dah kena hukum kat dunia. Apa beza? Orang yang dah dihukum di dunia ni, dia confirm akan apa, akan selamat di akhirat berkaitan dengan dosa ni. Tapi orang yang telah bertaubat tetapi belum dilaksanakan, kalau tidak laksanakan hukum di dunia ini, dia terkait dengan apa? Tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi biasanya yakni yang diharapkan lebih adalah akan diterima taubatnya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.